بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. اللهم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل يا رب العالمين. Insyaallah kita lanjutkan kajian ada wadawa yang pada kali ini sampai pada halaman 49 dari kitab terjemahannya. Dan dalam kitab aslinya yaitu kitab Arabiknya, kita ke halaman ke 36. Insyaallah ta'ala. Setelah sebelumnya kita membahas tentang bagaimana sebagian orang salah dalam memahami ayat-ayat Allah Ta'ala yang konteksnya berbicara tentang neraka, dan mengira bahwasanya Rasulullah SAW tidak akan ridha jika ada di umatnya masuk neraka. Yang sahih adalah Rasulullah SAW ridha sebagaimana Allah Ta'ala ridha jika ada di antara kaum muslimin yang dimasukkan ke neraka, maka Rasulullah SAW ridha karena pasti Allah tidak akan menzalimi hamba tersebut. Hamba tersebut masuk neraka karena ada sebab, bukan tanpa sebab. Dan sebab itu yang membuat dia berhak masuk neraka. Pada momentum pagi yang semoga Allah berkati ini, pertama-tama kita bahas bahwasanya puasa hari Ashura, yaitu 10 Muharram, dan puasa di hari Arafah, di bulan Zulhijjah, itu memiliki signifikansi dan kepentingan dalam kehidupan Muslim. Sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau dalam riwayat Muslim pernah ditanya tentang puasa hari Ashura, Puasa hari Asyura. Maka beliau mengatakan yukaffiru as-sanatal madiyah. Keistimewaan puasa Asyura itu adalah bahwasanya puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Dosa setahun yang lalu. Juga tentang puasa Arafah dalam riwayat yang sama dalam Sahih Muslim ditanya Rasulullah tentang puasa hari Arafah, maka beliau mengatakan yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah, yaitu bahwasanya puasa hari Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang datang. Hadis ini sahih riwayat Muslim, dan betapa agungnya faedah dan keistimewaan puasa Asyura dan puasa Arafah. Namun dengan keistimewaan tersebut, ya, dengan keistimewaan tersebut dosa dianggap dihapus, dan kemudian orang-orang yang salah memahaminya dan orang-orang yang malas, ya, mereka kemudian berpangku tangan dan terperdaya dengan ini semua. Juga nanti akan ada pembahasan dalam Sahih Muslim juga dalam kitab At-Taharah, sebuah hadis riwayat diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah berkata, as-salatu atau as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun atau mukaffiratu ma bainahunna idza jtanabal kaba'ir. Salawat yang lima atau salat yang lima, jumlah salat fardu, dan Jumat ke Jumat lainnya, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu mukaffirat, yaitu penghapus ma bainahuma ma bainahunna, penghapus dosa-dosa kecil antara bainahunna, antara kesemuanya itu, yaitu dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, atau dari Ramadan itu dari Jumatan ke Jumatan pekan depan, atau dari Ramadan ke Ramadan berikutnya selama setahun. Itu adalah mukaffirat bainama bainahuma idza jtanabal kabair, yaitu mukaffirat ma bainahuma ma bainahunna, yaitu menghapus apa yang diantaranya dari dosa-dosa. Idza jtanabal kabair, selama orang itu menghindari al-kabair, yaitu apa? Dosa-dosa besar. Kita baca sekarang dari kitab Adda wa Dawa, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita husnul faham, pemahaman yang sahih, sahih oleh atifat wa sahih al-faham. Muqayyim rahimahullah berkata, wa kaghtirari ba'dihim bil-i'timadi ala sawmi yawmi Ashura aw yawmi Arafah hatta yaqula ba'duhum صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام أو يكفر ذنوب العام كلها وكلها ويبقى صوم يوم عرفة زيادة في الأجر ولم يدري هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمسة أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. Sebagian mereka dalam halaman 49 dari kitab terjemahan Sebagian mereka, yaitu orang-orang ini, kaum muslimin, tertipu dengan hanya bersandar kepada puasa di hari Asyura atau di hari Arafah melihat kepada nas-nas hadis. Sampai-sampai ada di antara mereka berkata begini dengan pedenya, puasa di hari Asyura itu menghapus semua dosa selama setahun sebelumnya, sebagaimana di hadis. Sebagaimana di hadis bahwasanya puasa Asyura itu menghapus dosa setahun sebelumnya, yaitu yukafiru sanatal madiyah. Nah, kemudian kalau misalnya yukafiru sanatal madiyah, berarti bagaimana dengan puasa yaumu Arafah, hari Arafat? Dalam hadis kan yukafiru sanatal madiyah wal baqiyah, yaitu akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Lalu mereka mengatakan begini dengan pedenya, kalau puasa di hari Asyura menghapus semua dosa selama setahun sebelumnya, belum lagi nih puasa hari Arafah menjadi tambahan pahala. Baik, jadi mereka memahami teks hadis seperti ini tentang penghapusan dosa setahun sebelumnya, ya, atau tentang ghufira ma taqaddama min dzanbi, yaitu diampuni dosa-dosa sebelumnya, hadis-hadis yang berkaitan seperti itu. Orang yang seperti ini, kalau mau bercermin, dia akan menemukan bahwasanya pemahamannya tidak sesimpel itu. Orang seperti ini, apakah tidak ingat? Apakah dia tidak ingat atau tidak mengetahui bahwa ada puasa yang lebih baik daripada puasa Asyura dan Arafah? Yang pasti ganjarannya lebih baik daripada ganjaran puasa Asyura dan puasa Arafah. Puasa di hari Asyura, ya, atau apa itu yang lebih baik dari puasa di hari Asyura dan puasa di hari Arafah? Puasa Ramadan. Puasa Asyura dan puasa hari Arafah itu sunnah dengan adanya glamoritas di pahalanya, tetapi tetap dia adalah sunnah. Adapun kalau misalnya puasa Ramadan, dia adalah wajib. Nah, yang wajib tentu lebih baik daripada yang sunnah. Jadi, apakah tahu orang-orang ini kedudukan puasa Ramadan? Dan sholat lima waktu yang memiliki kedudukan yang lebih agung dan lebih mulia dibandingkan puasa di hari Arafah dan hari Asyura. Percuma orang berpuasa di hari Arafah namun dia tidak sholat. Ya. Tambahan pula, kriteria dari dihapuskan dosa di antara keduanya di sini adalah jika ia menjauhi dosa-dosa besar. Nah, sekarang misal seseorang berpuasa Asyura kemarin dengan janji di hadis satu tahun sebelumnya dihapus dosanya. Kemudian dia ternyata masih melakukan beberapa dosa besar seperti ghibah. Ghibah masih enak ngeribah orang. Apakah hanya dengan puasa Asyura tersebut kemudian dosa-dosa kecilnya dihapuskan? Dan dosa-dosa besarnya juga dihapuskan gitu saja? Tidak. Karena dengan adanya takyid, dengan adanya tambahan kriteria untuk mendapatkan pengampunan disebabkan puasa Asyura atau hari Arafah, dia itu harus selamat atau dia harus menjauhi dosa-dosa besar. Kalau misalnya dia masih memiliki dosa besar, maksudnya masih belum bertaubat dari dosa besar, nah dan dia melakukan puasa Arafah atau puasa Asyura, maka tetap saja fadilah ini tidak bisa dia raih. Kenapa? Karena masih punya dosa, masih berlaku dosa besar dalam dirinya. Jadi yang puasa Asyura dan puasa Arafah di sini ada kriteria tambahan. Kalau memang mau dihapuskan dosa di antara keduanya, yaitu Arafah ke Arafah sebelumnya, Asyura Asyura sebelumnya, itu dia harus dalam keadaan menjauhi dosa-dosa besar. Berarti nggak sembarangan fadilah ini, keutamaan puasa Asyura dan puasa Arafah ini nggak sembarangan didapat oleh orangnya, oleh pelakunya. Baik, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, faramadhanu ila ramadhan wal jumu'atu ila al-jumu'ah la yaqwayani ala takfir as-saghair illa ma'an dhimami tarkil kabair ilaiha fayaqwa majmu'ul amraini ala takfir as-saghair. Nah, ini juga perkara penting dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, maknanya Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain, itu dalam hadis sahih Muslim, ya. Jumat yang satu dengan Jumat lain juga hadis sahih Muslim, tidaklah mampu untuk menghapuskan dosa-dosa kecil. Loh, kok gitu? Bukannya dalam riwayat sahih Muslim Rasulullah SAW berkata di hadis Abi Hurairah, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhani mukaffiratu ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Iya. Makanya itu dengan adanya lafal dalam hadis idza ijtanabal kaba'ir. Idza ijtanabal kaba'ir. Jadi Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya, kemudian salat lima waktu, kemudian Jumat dari Jumat ke Jumat berikutnya, itu tidaklah mampu menghapuskan dosa-dosa kecil. Di sini yang dimaksud dengan penghapusan dosa itu dosa-dosa kecil, karena la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada penghapusan dosa kabirah atau hanya dengan istighfar, melainkan harus taubat benar-benar. Dan yang dimaksud di sini menghancurkan dosa atau menghapuskan dosa-dosa itu dosa-dosa kecil. Ya. Tetapi di sini tidaklah mampu untuk menghapuskan dosa-dosa kecil kecuali dengan adanya tambahan meninggalkan dosa-dosa besar. Kalau misalnya dia melakukan sholat lima waktu tapi masih berkalutan dengan dosa besar, maka tidak bisa dia dihapuskan dosa-dosa kecilnya. Nggak kuat amalan tersebut. Karena masih ada tabungan dosa-dosa besarnya yang menghalangi penghapusan dosa-dosa kecilnya. Jadi dosa-dosa besar itu tidak hanya sebagai dosa, tapi dia sebagai penghalang untuk dihapuskannya dosa-dosa lainnya. Itulah dosa-dosa besar. Kayak kita benar-benar perlu sering-sering mengoreksi diri. Ya. Nah, jadi Ramadan yang satu sampai Ramadan lainnya, dan Jumat yang satu sampai Jumat lainnya, itu tidak mampu menghapuskan dosa-dosa kecil kecuali dengan adanya tambahan meninggalkan dosa-dosa besar. Gabungan dari kedua hal inilah yang akan mampu menghapuskan dosa-dosa kecil. Ya. Jadi harus digabung dengan apa? Dia beramal Ramadan sampai Ramadan lainnya, atau dia beramal Ramadan, dia beramal sholat Jumat, dia beramal sholat lima waktu, dia beramal Asyura, beramal Arafah, ditambah juga dengan bertaubat. Ketika dua hal tersebut, taubat dan juga taubat dari dosa besar dan juga puasa Asyura, puasa Arafah dan amal-amal lainnya digabung, maka Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mempertanyakan begini, فَكَيْفَ يُكَفِّرُ صَوْمُ يَوْمِ تَطَوُّعِينَ saya perlu sholat, saya perlu puasa Asyura, maka dia pun puasa. Dan kemudian meyakini bahwasanya, oh dosa saya telah gugur. Padahal dia masih melakukannya, masih tidak bertaubat darinya. Hal ini mustahil, katanya Pak Imam. Kok enak sekali? Enggak bisa seperti ini. Baik. Ala annahu la yamtani'u an yakuna as-sawmu yawmi 'Arafah wa yawmi 'Asyura mukaffiran li jami'i dhunubil 'ami 'ala 'umumihi wa yakuna min nususil wa'di allati laha syurutun wa mawani'. Meski memang puasa di hari Arafah dan hari Asyura mampu menghapuskan seluruh dosa yang terjadi dalam setahun sesuai keumuman nas. Tetapi di sini ada permasalahan. Ada yang namanya nas, ya, al-wa'd atau nusus al-wa'd, yaitu nas yang berisikan janji baik. Nah, termasuk nas yang berisikan janji baik dari Allah dan Rasulnya, ya, termasuk juga hadis ini tentang Asyura dan juga Arafah, ya, sesuai keumuman nas, ia termasuk kumpulan nas yang berisikan apa, janji baik. Nah, terrealisasi atau tidaknya janji baik tersebut bergantung pada sejumlah syarat dan penghalang. Jadi tergantung dengan adanya syarat dan hilangnya penghalang. Kalau misalnya syaratnya belum terpenuhi, ya maka nggak bisa. Kalau misalnya penghalangnya masih ada, maka nggak bisa. Seperti misalnya terus-menerus melakukan dosa besar merupakan salah satu penghalang janji baik tersebut ditunaikan. Misal tadi yaum asyura, saum yaum asyura mukaffirat, menghapus dosa sebelumnya. Setahun sebelumnya, masya Allah, setahun sebelumnya. Tetapi ternyata dia masih melakukan dosa besar nih. Nah, dosa besar inilah yang menghalangi terrealisasikannya janji Allah untuk hamba yang melakukannya. Enggak terrealisasi akhirnya, enggak dihapus dosa-dosa kecilnya. Kenapa? Karena dia masih melakukan kabair, dosa-dosa besar. Oh, berarti dosa-dosa besar ini, eksistensi dosa besar ini bisa menghalangi terhapusnya pahala. Dan syarat untuk bisa direalisasikan suatu janji Allah dalam hadis atau dalam Al-Quran adalah dengan menjauhi dosa besar. Makanya hal ini dikuatkan ma'ana subhanahu wa ta'ala qul, dikuatkan oleh firman Allah, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, maka kami hapus kesalahan-kesalahan kalian. Nah, berarti dosa besar itu kalau kita bertaubat darinya itu malah bisa ditambah bonusnya. Ditambah bonusnya gimana? Ditambah bonusnya yaitu dihilangkan dosa-dosanya, dosa-dosa besarnya atau dosa-dosa kecilnya. Baik. Fa'ulima, maka diketahuilah, anna ja'ala syai'i sababan litakfir la yamna'u an yatasa'ada huwa wa sababun akhar 'ala at-takfir. Berdasarkan penjelasan di atas, ya, berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa dijadikannya sesuatu dengan sebab terhapusnya dosa tidak menghalanginya untuk turut menopang sebab lain yang mampu menghapuskan dosa. Ya. Dijadikannya sesuatu sebagai sebab, yaitu misalnya dijadikannya Asyura sebagai sebab terhapusnya dosa tidak menghalanginya untuk turut menopang sebab lain yang mampu menghapuskan dosa. Jadi belum cukup sekadar puasa Asyura saja, melainkan harus ada sebab lain yang mendukung dan menopangnya supaya dosa-dosa itu terhapuskan. Ya. Jadi sekali lagi dijadikannya sesuatu yaitu seperti Asyura, Arafah, puasa Asyura, puasa Arafah sebagai sebab terhapusnya dosa itu tidak menghalanginya untuk turut ada menopang sebab lain yang mampu menghapuskan dosa. Bahkan penghapusan dosa dengan terkumpulnya dua sebab tadi menjadi lebih kuat dan lebih sempurna daripada penghapusan dosa yang terjadi dengan satu sebab saja. Nah, dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "Wa kullama qawiyat asbabut takfir kana aqwa wa atam wa ashmal." Jika sebab-sebab yang dapat menghapuskan dosa semakin kuat, maka penghapusan dosa juga akan menjadi lebih sempurna dan lebih kuat dan lebih menyeluruh, mencakup. Baik. Nah, itu hanya permasalahan tentang salah pahaman atau terlalu bermudah-mudah dalam menganggap bahwasanya puasa Asyura dan puasa Arafah itu berlaku pahala atau berlaku bukan pahala tapi berlaku janjinya dihapuskan dosa besar untuk para ahli kabair. Padahal tidak, orang yang masih tetap melakukan dosa-dosa besar maka dia masih punya penghalang untuk realisir janji ini. Ya. Jadi tidak semudah itu. Melainkan perlu lagi adanya tinjauan syarat tambahan. Bahwasanya diperlukan satu sebab lagi untuk bisa merealisasikan dihapuskannya dosa-dosa pada waktu atau setahun sebelum Asyura. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah pada pekan depan kita, insyaAllah jika Allah memberikan waktu yang lebih, kita akan membahas tentang husnuzan kepada Allah. Bagaimanakah husnuzan kepada Allah yang baik? Karena begini, husnuzan pada Allah yaitu berbaik sangka kepada Allah, itu disalahpahami oleh banyak orang. Dikiranya bahwasanya husnuzan kepada Allah itu disertai juga dengan maksiat, padahal tidak. Ya. Insyaallah pada pekan mendatang akan kita bahas insyaallah taala. Kan itu sekarang kita katakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.